Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima mazida. Amma ba'd. Ikhwana fiddin, a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir surat Yunus. Malam ini akan kita mulai dari ayat yang ke-42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum may yastami'una ilaik. Di antara mereka ada yang mendengar apa yang engkau katakan. Afa anta tusmi'us summa? Apakah engkau ingin memperdengarkan orang yang tuli? Walau kanu la yaqilun, sekalipun mereka tidak mau berpikir. Ayat berikutnya yang ke-43. Wa minhum mayandur ilaik. Di antara mereka ada yang melihat ke arahmu. Apa anta tahdil umya walau kanu la yubsirun? Apakah engkau bisa memberi petunjuk orang yang buta sekalipun mereka tidak bisa melihat? Ayat berikutnya yang ke-44. Innallaha la yudlimun nasa syai'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mendzalimi manusia sedikit pun. Walakinan nasa anfusahum yadrimun. Akan tetapi manusia itu mendolimi diri mereka sendiri. Barakallahu'alaikum. Qala As-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahmata'ala fi tafsirihi yukhbiru ta'ala an ba'dil mukadzibin dirrusul walam walima ja'a bihi. Yukhbiru ta'ala an ba'dil mukadzibina dirrusuli walima ja'a bihi wa anna minhum may yastami'una ila an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam waqta qira'atihi lil wahyi la ala wajhil istirsyadi bal ala wajhit tafarruji wat taqdib wa tatallubil atharat wa hadha istima' ghairu nafi' wala mujtin ala ahlihi khaira wala jarama in sadda alaihim babu taufiq wa khurimu min fa'idatil istima' wa lihada qala afa anta tusmi'u summa walau kanu la yakilun. Wahada istifhamu bimakna nahwi al-muttaq. Qarriri. Ay, La tusmi'u summa alladhina la yastami'una al-qawl walau jaharta bihi wa khususan idza kana aqluhum ma'tuman fa idza kana min al-muhali isma'ul asum alladhi la yaqiru lil qalam fa haula'il muqaddibun kadzalika mumtani'un isma'uka iyyahum isma'an yantafi'una bih wa amma isma'ul hujjah faqad sami'u ma taqum 'alaihim bi hujjatullahil balighati fa hada tariqun 'azim min tariqi al-masmu'at al-mut'alliqati bil khair. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang sebagian keadaan orang-orang yang mendustakan para rasul atau mendustakan Rasulullah dan apa yang beliau bawa. Bahwa di antara mereka ada yang mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membacakan wahyu. Tapi bukan mendengar untuk bisa mendapatkan bimbingan. Tetapi mendengar untuk mencari celah, untuk mendustakan atau mencari-cari kesalahan. Mendengar semacam ini tentu tidak bermanfaat dan tidak bisa mengakibatkan orangnya mendapat kebaikan. Dan pasti pintu taufik tertutup atas mereka. Mereka diharamkan mendapatkan faedah dari mendengar. Oleh sebab itulah Allah Ta'ala berfirman, apakah engkau akan memperdengarkan sesuatu kepada orang yang tuli sekalipun mereka tidak bisa berpikir? Pertanyaan ini mengandung makna penafian yang harus diakui, yakni engkau tidak akan bisa membuat orang yang tuli mendengar, karena orang tuli tidak bisa mendengar ucapan sekalipun engkau mengucapkan dengan suara yang sangat keras di hadapannya, khususnya jika akal mereka sudah tidak berfungsi lagi. Jika membuat orang tuli tidak bisa mendengar, yakni yang tidak bisa memikirkan ucapan, maka mereka yang mendustakan Rasulullah dan Al-Quran juga demikian. Tidak bisa engkau bikin mereka mendengar yang bisa mendatangkan manfaat untuk mereka. Adapun mendengar yang sifatnya hujjah, maka mereka sudah mendengar apa yang menyebabkan hujjah Allah tegak atas mereka. Dan ini merupakan cara yang sangat besar dari cara-cara ilmu yang menutup mereka, yakni cara mendengar yang terkait dengan kebaikan. Summa dzakar insidadat tariq atsani wa huwa tariqun nadar faqala wa minhum mayanzur ilaik fala yufiduhu nadarahu ilaik wala sabar ahwaluka syai'ah faqama annaka la tahdil umyah walau kanu la yubsirun faqadadika la tahdi haula faida fasadat uquluhum wasma'uhum wa basaruhum allati hiya turuq al-musilah ila al-ilmi wa ma'rifatul haqa'iq fa inna at-tariq al-musil lahum ila al-haq wa dalla qawluhu wa minhum man yanzur ilaik al-ayah ana nadhar ila halatin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hadhihi wa akhlaqi wa amali wa ma yatu ilahi min a'dhamil adillah ala sidqihi wa sihhati ma jaa bi wa annahu yakfi al-basir an ghairihi min al-adillah. Kemudian Allah menyebutkan bahwa mereka tertutup dari cara yang kedua, yaitu cara melihat. Allah berfirman, di antara mereka ada yang melihat ke arahmu, tetapi penglihatan mereka kepadamu tidak berfaedah. dan keadaan-keadaanmu tidak mempengaruhi mereka sedikit pun. Sebagaimana engkau tidak bisa memberi petunjuk orang yang buta, seandainya mereka tidak bisa melihat, demikian pula engkau tidak bisa memberi hidayah taufik kepada mereka. Jika akal mereka telah rusak, pendengaran mereka rusak, penglihatan mereka rusak, padahal itu adalah cara untuk bisa mendapatkan ilmu dan bisa mendapatkan hakikat sesuatu, maka cara apalagi yang bisa menyampaikan mereka kepada kebenaran. Maka firman Allah yang artinya di antara mereka ada yang melihatmu, menunjukkan bahwasanya melihat keadaan Nabi, petunjuk Nabi, akhlak Nabi, amalan Nabi, dakwah Nabi merupakan dalil yang paling besar tentang kebenaran beliau dan apa yang beliau bawa. Dan secukup bagi orang yang melihat sebagai dalil daripada yang lain. Wa qawluhu inna allaha la yadhlimun nasa syai'a fala yazidu fi sayyiatihim wala yanqusu min hasanatihim walakinan nas anfusahum yadhlimun. Walakinan nas anfusahum yadhlimun. Yaji'uhumul haq fala yaqbalunahu fayu'aqibuhum wahu ba'da dhalika bitab'i ala qulubihim wal khatmi ala asma'i wa absarihim. Firman Allah, sesungguhnya Allah tidak mendzalimi manusia sedikit pun, yakni tidak menambah-nambah kejelekan mereka dan tidak mengurangi kebaikan mereka. Akan tetapi manusia itu mendzalimi diri mereka sendiri. Telah datang kepada mereka kebenaran, tapi tidak mau mereka terima. Maka Allah hukum mereka setelah itu dengan ditutup hatinya, ditutup pendengaran dan penglihatannya. Wallahu ta'ala. Nah, di dalam ayat yang ke-42 sampai 44 ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Fiha fawaid. Al-faedatul ula, faedah yang pertama. Ikhtalafu fi man nuzilat. Ikhtalafu fi man nuzilat ala thalathati aqwalin. Ala thalathati aqwalin. Para ulama ahli tafsir berbeda pendapat kepada siapa ayat ini diturunkan, dan pendapat mereka terbagi menjadi tiga. Ahaduha fi Yahudil Madinah. Ahaduha fi Yahudi al Madinati. Kanu yaktuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yastami'una al-Qur'an fayu'jibuna wa yastahunahu wa yaghlibu alaihim asyqa'u wa yaghlibu alaihim asyqa'u fa nazalat hadhil ayat. Pendapat yang pertama, ayat ini tentang orang-orang Yahudi Madinah. Mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mendengar Al-Qur'an. Kemudian mereka kagum dan berselera dalam mendengar Al-Qur'an itu. Tetapi sikap menentang mereka mengalahkan mereka. Maka turunlah ayat ini. Barakofik. Jadi orang-orang Yahudi Madinah datang ke majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam Mereka mendengar Al-Quran, mereka sempat kagum dan berselera mendengar Al-Quran. Tetapi karena sikap mereka yang menentang mengalahkan perasaan mereka, maka mereka pun apa ini? Menolak untuk mengikuti Rasul SAW dan Al-Quran yang beliau bawa. Maka turunlah ayat ini. Barakfikum. Asani. Yang kedua, annaha nuzilat fil mustahzi'ina. Annaha nuzilat fil mustahzi'ina. Kanu yastami'una ila an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kanu yastami'una ila an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lil istihza'i wat takdzibi. Lil istihza'i wat takdzibi. Falam yantafi'u. Falam yantafi'u. Fanazalat fihim hadhil ayah. Fanazalat fihim hadhil ayah. Wal qawlani marwiyani an Ibn Abbas. Wal qawlani marwiyani an Ibn Abbas. Pendapat yang kedua, ayat ini diturunkan berkaitan dengan orang-orang yang suka mengolok-olok agama Islam. Mereka sengaja mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan untuk mengolok-olok dan mendustakan beliau, sehingga mereka tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang mereka dengar. Maka turunlah ayat ini mencela mereka. Dua pendapat tersebut, yakni pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Naam. Jadi orang-orang yang suka mengolok-olok Nabi, suka mengolok-olok agama Islam, sengaja datang di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar Al-Quran yang beliau sampaikan. Tapi tujuannya ialah untuk mengolok-olok, untuk mendustakan. Sehingga walaupun mereka mendengar Al-Quran, mereka tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Quran itu. Karena niat dan tujuannya apa ini? Salah. Maka turunlah ayat ini mencela sikap mereka. Astadis. Pendapat yang ketiga, annaha nuzilat fi musyriki Quraisyin. Annaha nuzilat fi musyriki Quraisyin. Qalahu Muqatil. Pendapat yang ketiga, ayat ini diturunkan terkait dengan perbuatan orang-orang musyrik Quraisy. Ini pendapat Imam Muqatil. Nah, jadi orang-orang musyrik Quraisy itu mendengar Quran, tapi seperti orang tuli. Melihat Nabi, tapi seperti orang buta. Nah, sehingga mereka tidak bisa mengambil faedah dan manfaat dari Al-Quran yang dibaca oleh Nabi SAW. Ini pendapat Imam Muqatil rahimahullah. Ini faedah yang pertama. Al-faedah tu ats-tsaniyah, Faedah yang kedua, al-istima'u naw'ani. Al-istima'u naw'ani. Al-istima'u naw'ani. Mendengar itu ada dua macam. Al-awwal al-istima'u ala wajhi al-istirsyadi. Al-istima'u ala wajhi al-istirsyadi. Al-istirsyadi. Wahada istima'un nafi'. Wahada istima'un nafi'un. Jadi mendengar itu ada dua macam. Yang pertama ialah mendengar dengan niat untuk bisa mengambil bimbingan dan faedah. Maka mendengar semacam itu bisa bermanfaat bagi orang yang mendengar. Nah, misalkan kalian ikut ceramah, kalian berusaha mendengar apa yang dijelaskan dengan niat supaya paham, dengan niat supaya bisa mengambil faedah dengan baik, maka kalian akan bisa mengambil faedah dan manfaat dari mendengar itu. Dan inilah yang harus kalian lakukan. Asani yang kedua, al-istima' ala wajhi at-tafarruji wat-taqdibi. Wahada istima'un ghairu nafi'. Wahada istima'un ghairu nafi'. Yang kedua ialah mendengar tapi dengan niat mencari-cari kesalahan orang yang mengucapkannya, dan niatnya ialah untuk membantah atau mendustakannya. Maka mendengar semacam ini tidak bisa mendatangkan manfaat. Nah, jadi kalau ada orang datang mendengarkan kajian ilmiah, ya, mendengarkan Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salafil ummah, tapi datangnya itu dengan maksud cari-cari kesalahan atau untuk mendustakannya, maka dia tidak akan bisa mengambil manfaat dari apa yang ia dengar. Nah, dan yang kedua inilah ikhwan abidin a'uzakumullah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Madinah menurut pendapat ulama yang pertama, atau orang-orang yang mengolok-olok Nabi dan Al-Quran yang beliau bawa menurut pendapat yang kedua, dan orang-orang musyrik Quraisy menurut pendapat yang ketiga. Dan mereka datang di majelisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar Al-Quran yang dibaca langsung oleh Nabi yang menerima wahyu tersebut, tapi tujuannya untuk mencari telah dan mencari-cari kesalahan Nabi dan ingin mendustakan atau mengolok-olok Nabi. Apa yang terjadi? Maka Allah Subhanahu wa taala tutup hati mereka, ya. La jarama in sadda alaihim babut taufiq, maka pasti pintu taufik tertutup atas mereka. Ya. Baik. Al-faedah tu ats-tsalitsah, faedah yang ketiga. At-turuq al-musilatu ilal ilmi. At-turuq al-musilatu ilal ilmi thalathatu. At-turuq al-musilatu ilal ilmi thalathatu. Nah, al-awwal al-aqlu as-salim. Al-aqlu as-salim. Al-thani al-istima' ala wajhil istirsyad. Atsalis al-basar. Cara yang bisa menyebabkan orang untuk mendapatkan ilmu itu ada tiga. Yang pertama ialah al-aqlu salim, akal yang sehat. Nah, kalau akalnya agak senewan begitu, tidak dapat. Akalnya apa ini? Sehat. Kalau enggak sehat akalnya atau hilang akalnya, enggak dapat ilmu. Yang kedua ialah al-istima' al-waji al-istirsyad. Dia mendengar dengan niat untuk mencari faedah atau bimbingan, bukan untuk menentang atau mengolok-olok atau mendustakan. Naam. Taib. Dan yang ketiga ialah al-basar, penglihatan. Bisa melihat apa yang ada dalam kitab, ya, melihat catatannya. Nah, melihat bagaimana guru menjelaskan dan yang lainnya. Taib. Al-faidah itu ar-rabi'ah, faidah yang keempat. Hidayatul taufiq biadillah fayajibu su'alahu ilallah. Hidayah taufiq itu di tangan Allah, maka wajib untuk memintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ada orang-orang yang sudah memiliki akal yang sehat, sudah menggunakan pendengarannya untuk memahami ilmu, sudah menggunakan penglihatannya untuk melihat ilmu, tetapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberi dia hidayah taufik, maka dia menyimpang. Maka kita harus memohon hidayah taufik itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi enggak semuanya diberi hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya mereka yang mendapat rahmat dari Allah yang bisa menikmati hidayah taufik itu. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk hamba-hamba yang diberi hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-faidah itu al-khamisah. Ini faidah nahwiyah. Qauluhu ta'ala walakinan nasa qara'a hamzatu wal qisa'i. Jadi walakinan nasa, nunnya di tasdid, ya, walakinna tasdid. Ini bacaan hamzah dan al-qisa'i. Wa khalaf walakinin nasu bitakhfifin nun wa kasriha wa raf'il ismi ba'daha. Sedangkan khalaf membaca walakinin nasu, nunnya dibaca takhfif dan dikasrah walakinin. Kemudian isim sesudahnya itu an-nas dirafa'. Barakallahu fikum. Jadi ada yang baca walakinan nasa, ada yang baca walakinin nasu anfusahum yadhlimun. Nah, jadi itu boleh ini, boleh itu. Barakallahu fikum. Ini faedah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.